Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidini lomidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali pagi hari ini dapat kita melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah ilmiah dari sejarah Islam. Kelanjutan dari penjelasan tentang masa khalifahan Al-Qadir Billah, masa kekuasaan Al-Qadir Billah dari dalam rentang kekuasaan Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah atau khilafah Bani Abbasiyah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa dikarunia Allah SWT keberkahan, nikmat dan rahmat serta kesehatan, dan kita dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai bentuk keburukan dan kejahatan. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah, hari Jumat ini, kita dianjurkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ungkapan salat dan salam. Semoga kita termasuk dari pengikut beliau yang setia berada di atas sunnah sampai akhir kehidupan kita, dan kita termasuk orang-orang yang dapat mencicipi kemanisan dan kesejukan air telaga beliau di akhir kelak, serta mendapat syafaat beliau di dalam meraih keberuntungan dan kemenangan di akhir kelak. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita jelaskan bagaimana khilafah Al-Qadir Billah itu dalam masa rentang yang sangat panjang sekali. Maka Imam Katsir menyebutkan tentang beliau ini, kehidupan beliau adalah tentang Al-Qadir Billah, menyebutkan yang telah kita bahas kekuasaannya pada pertemuan kita yang lalu. Beliau menyebutkan lam yu'ammar ahadun minal khulafa qablahu. Jadi beliau ini memang usianya sangat panjang, Al-Qadir Billah ini, ya, wala ba'dahu, dan juga setelahnya. Maka fi dzalika, ya, khalifatan ihda wa arba'una sana. Di mana dalam panjang rentang umurnya yang panjang begitu, ya, dalam umur sekitar, ya, 80 berapa, ya. Di mana beliau menyebutkan sitawasamanina sana. Jadi 86 tahun. Beliau berumur 86 tahun. Dalam 41 tahun itu masa menjadi dia khalifah. 41 tahun, dan dia menjadi khalifah dalam masa yang cukup lama sekali. Ya, umurnya juga tidak ada khalifah yang sepanjang dia umurnya. Kata Ibnu Katsir menjelaskan tentang khalifah Al-Qadir Billah ini. Jadi belum ada khalifah yang sepanjang umur seperti beliau. Sebelumnya pun sesudahnya, kata beliau, dan juga tidak ada yang berkuasa selama beliau berkuasa, yaitu 41 tahun, ya. Kata beliau, "Wa hadza aidan syai'un la yusbaq ilayhi. La yusbaq alam yasbiqhu ahadun fi dzalik." Di mana masa kekuasaan 41 tahun itu belum ada juga seorang pun yang mendahului beliau dalam masalah ini. Nah, beliau menyebutkan, ya, "Wa kana rahimahu haliman kariman." Beliau adalah seorang orang yang sangat santun, pemurah, ya. Muhibba li ahli al-ilmi, sangat cinta kepada para ulama, dan juga orang yang sangat taat wad-din was-salah, cinta kebaikan. Wa ya'mur ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan dia beliau adalah orang yang semangat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa kana 'ala tariqatis salaf fil i'tiqad. Nah, ini selalu diungkapkan oleh para ulama, ya. Mereka dan dia adalah orang berjalas, ya, menganut akidah salaf dalam i'tiqad, keyakinan. Maka ini sangat penting bagi kita. Jadi beliau menekan akidah salaf dalam i'tiqadnya. Nah, nanti kita akan sebutkan para ulama-ulama yang wafat di masa beliau yang menyuarakan dan yang memperjuangkan akidah salaf. Jadi wa kana ala tariqatis salaf fil i'tiqad. Dan dia ini orang yang menganut akidah salaf dalam keyakinannya. Walau fi dzalika musannafatun kanat tuqra'u 'ala nas. Dan dia juga sebagai orang alim. Sebenarnya telah sebutkan di antara Ibnu Salah memasukkan beliau dari kalangan ulama Syafi'iyah, dan beliau memiliki tulisan-tulisan, ya, dalam masalah akidah ini. Maka di sini juga kita dapat mengkanter, ya, anggapan orang bahwa kebanyakan ulama Syafi'iyah itu adalah berakidah Asy'ariyah umpamanya. Padahal kalau kita lihat di abad-abad ke-4 Hijriah itu kebanyakan, ya, mayoritas ulama Syafi'iyah adalah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah akidatus salaf. Baik. Kemudian kitab-kitab yang beliau tulis itu menjadi bahan ajaran di masa beliau, ya, dipelajari di masjid-masjid, ya. Kana tuqra'u 'ala nas, itu diajarkan kepada manusia akidah yang beliau tulis tersebut. Dan beliau kana abyad husnal jism, beliau orangnya putih ganteng ya, tawilul lihya, dan juga panjang jenggotnya. Ini pujian ya. Di mana ulama-ulama ketika membuat biografi para ulama selalu menggambarkan bagaimana secara lahir mereka menjalankan sunnah. Di antaranya selalu menyebutkan tawilul lihya, katiful lihya, panjang jenggotnya, jenggotnya yang tebal. Nah, itu menunjukkan mereka secara zahir, secara bukan batin saja, akidah saja, tapi pengamalan juga tampak, yaitu memakai jenggot. Jadi jangan ada asumsi ya, masyarakat mengatakan kalau orang berjenggot panjang itu adalah ciri-ciri kaum radikal. Tapi toh nyata banyak sekali orang yang berpaham radikal sama sekali tidak berjenggot. Baik, kemudian juga disebutkan sini ya, ariduha yukhdibuha, jadi kemudian juga tebal, lebar ke samping juga, panjang ke bawah. Kemudian juga biyukhdibuha, artinya beliau sedikit yukhdib itu sebenarnya mencatnya dengan hana, istilahnya itu di dengan sebagaimana yang biasa dilakukan para ulama jika sudah mulai tumbuh rambut putih di berwarna putih di antara jenggotnya. Wa kana yaqumul lail, dia seorang khalifah yang rajin qiyamul lail, kathir sadaqah, dan juga orang yang banyak bersedekah. Muhibban li sunnah, sangat cinta kepada sunnah. Jadi ini pujian bagi Aqadir Billah ini. Disebutkan dalam kathir bagaimana dia adalah orang-orang seseorang khalifah yang benar-benar apa namanya teguh dalam agamanya. Kemudian muhibban li sunnah wa ahliha, sangat cinta kepada sunnah dan juga para orang-orang yang menjalankan sunnah tersebut. Mubghidan lil bid'ati wa ahliha, dan tidak suka kepada orang yang membuat bid'ah dan pelakunya. Wa kana yukthiru shaum, dan dia ada orang yang suka berpuasa. Wa yubirrul fuqara min aqta'ihi, dan dia memberikan santunan kepada fakir miskin dari gajinya sendiri. Nah, ini di antara sifat-sifat beliau. Ya. Nah, itu sekilas tentang bagaimana biografi beliau, dan di masa beliau kehidupan khalifah seperti ini tentu tidak luput dari kondisi masa kecil beliau, dan juga bagaimana tarbiyah yang beliau alami atau pendidikan yang beliau dapatkan dalam keluarga dan lingkungan, nah, dan juga kondisi ulama yang ada di masa beliau. Maka dalam kesempatan ini kita akan melihat dalam masa kekuasaan 40 tahun untuk itu tentu tidak singkat ya, banyak sekali ulama-ulama yang ulama-ulama terkenal, ulama-ulama yang masyhur wafat di masa beliau. Wafat di masa beliau, di antaranya ulama-ulama sunnah yang wafat masa beliau itu yang masyhur ya, saya sebutkan ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa ya, di mana Imam As-Suyuti dan Khulafa ini banyak meringkas apa yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Bahkan kalimat-kalimatnya nukilannya hampir masa mungkin yang sangat panjang, bahkan persis kadang-kadang perkataan Ibnu Katsir itu dinukil oleh beliau dalam kitab Tarikhul Khulafa ini, yaitu karang Imam As-Suyuti. Di antara ulama yang beliau sebutkan di sini ya, yang wafat ini yang kita kenal sebagai ulama-ulama yang memiliki kitab dalam akidah Ahlussunnah Jamaah seperti Imam Daruqutni Al-Hafidz. Imam Daruqutni beliau memiliki kitab yang nanti insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita akan mencoba mengenal secara ringkas biografi beliau. Yang beliau memiliki kitab tentang akidah seperti Kitabur Ru'yah dan kitab Sifat dan kitab apalagi An-Nuzul ya. Nah, ini beliau memiliki beberapa kitab tentang akidah. Kemudian juga Ibnu Syahin, kemudian juga Ibnu Abi Zaid Al-Maliki, Syekhul Maliki, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani. Ini masyhur juga beliau ketika menulis kitab fikih beliau juga memberi mukaddimah kitabnya dengan pembahasan akidah terlebih dahulu. Jadi dikenal dengan kitab beliau, ya ini kalau kita lihat di sini adalah lintasan, kalau kita sebut tentang lintasan madhab fikih ya, para ulama-ulama sunnah di sini sebutkan. Ya, kemudian juga Abi Zaid Al-Maliki ini, beliau bermadzhab Maliki. Kemudian Ibnu Battah Al-Hambali. Ibnu Battah Al-Hambali, nah tadi Maliki, Ibnu Battah Al-Hambali, ya, Daruqutni adalah sebagian ulama menisbahkan beliau kepada madhab Syafi'i ya. Nah, ini ulama-ulama Al-Sunnah di berbagai mazhab yang wafat di masa kekuasaan Al-Qadir Billah, dan mereka memiliki kitab-kitab tentang etikot Al-Sunnah Jamaah, akidah Al-Sunnah Jamaah. Ibnu Battah memiliki kitab, dua kitab itu Al-Ibana Kubra dan Al-Ibana Sughra. Kemudian Al-Khattabi, beliau juga memiliki kitab tentang akidah ya. Kemudian juga pembahasan-pembahasan akidah banyak beliau bahas dalam penjelasan-penjelasan beliau, terutama dalam mensyarah Sunan Abi Dawud. Nah, insyaallah kita akan lihat sekilas tentang terjemah ataupun biografi mereka. Kemudian Ibnu Mandah masyhur, beliau memiliki kitab yang sangat populer ya, yang sangat fenomenal, yaitu Kitabul Iman karang Ibnu Mandah, 3 jilid. Kemudian Kitabut Tauhid karang Ibnu Mandah juga. Yang sebelumnya kita sudah pindah bicara tentang Ibnu Khuzaimah. yang mana juga memiliki judul kitabnya itu Kitab Tauhid. Kemudian Ibnu Abi Zamanin atau Ibnu Abi Zamanin, ya, Ibnu Abi Zamanin ini memiliki kitab Usul Sunnah. Nah, ini di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di masa Qasim beliau meninggal, dan masih banyak ulama lain. Ini yang masyhur, yang sering terulang-ulang di dalam penjelasan para ustaz, dalam para ulama, ataupun yang dinukil perkataan mereka dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita akan mulai dari melihat biografi Imam Darul Qutni. Ya, Imam Darul Qutni, kita akan mencoba melihat siapa beliau, ya. Bahasan kita ambil ada seseorang penulis yang telah menulis biografi beliau, yaitu Salim Jamal Al-Handawi, ya, Syekh Salim Jamal Al-Handawi menulis Imam Darul Qutni rahimahullah. Jadi kita akan coba melihat nama beliau, ya, dan kelahiran beliau. Kunyah beliau Abu Hasan. Jadi nama beliau Ali Ibnu Umar Ibnu Ahmad. Ya, nama beliau adalah huwa Abu Hasan Ali Ibnu Umar Ibnu Ahmad Ibnu Mahdi Ibnu Mas'ud Ibnu Nu'man bin Dinar bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Muqri Al-Muhaddis. Nah, ini keahlian ilmu beliau. Jadi nama beliau Ali bin Umar. Jadi kunyah beliau adalah Abu Hasan. Ya. Beliau lahir dan juga wafat di Baghdad. Ya. Al-Muqri berarti beliau adalah seorang ahli qiraat. Al-Muhaddis dan juga seorang ahli hadis. Min ahli mahalliti Darul Qutn di Baghdad. Itu ada daerah ataupun semacam kalau kita istilahkan sebagai kampung namanya Al-Qutn di Baghdad. Jadi di sebagian sana Darul Qutn, mahal Darul Qutn. Jadi mungkin tempat ini adalah tempat penghasil kapas gitu ya, disebutlah kampung kapas dalam terjemahan kita. Nah, itu nama beliau. Nama beliau adalah Ali bin Umar, kunyah beliau Abu Hasan, ya. Dalam nasab beliau Ali bin Umar Ibni Ahmad Ibni Mahdi Ibni Mas'ud Ibni Nu'man Ibni Dinar Ibni Abdullah Al-Baghdadi. Baik, wulida, ya, kelahiran beliau adalah tahun 306 Hijriah. Ya. Sebagaimana yang beliau sendiri jelaskan, beliau sendiri menjelaskan. Ya, disebutkan dari Abi Sa'id Muhammad bin Ali Ibni Ahmad, ya, Ibni Muhammad Amba'na Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami qala. Qala Syekh Abdul Hasan, jadi Abdurrahman As-Sulami menyebutkan mendengar Darul Qutni berkata, "Wulidtu fi hadis sana." Yakni sana 36 itu beliau mengatakan aku lahir pada tahun ini, yaitu tahun 306 Hijriah. Jadi beliau lahir 306 Hijriah di awal abad keempat berarti. Nah, bagaimana beliau menuntut ilmu? Sebenarnya kita jelaskan ketika kita mendengar bagaimana perjuangan para ulama di dalam menuntut ilmu, semoga kita sedikit terinspirasi gitu ya, meniru menjadikan mereka sebagai teladan bagaimana semangat mereka, dan juga kita sampaikan pada anak-anak kita agar mereka termotivasi bagaimana perjuangan ulama di dalam menghidupkan agama ini dengan ilmu, ya. Imam Darul Qutni menuntut ilmu, ya, pada umur yang sangat kecil sekali. Masih kecil sudah menuntut ilmu, ya. Zakar dzalikal ulama fi tarjamati, para ulama yang menyebutkan tentang biografi beliau, ya, bahwa beliau menuntut bada talabil ilmi ma'ahada hudatsati sinni, yang sangat masih usia sangat kecil, dari umur 9 tahun kalau enggak salah dalam sebuah referensi yang kita baca, itu umur 9 tahun beliau sudah mulai mencatat belajar. Umur 9 tahun artinya masih SD lah kalau kita dalam pendidikan kita, ya. Kalau masuk SD umur 7 tahun berarti kelas 3 SD lah, ya. Taib. Fa'tana bi talabil ilmi mundu nu'umati adhwarihi, di mana beliau sudah sangat antusias dalam menuntut ilmu masa awal tumbuh kukunya, ya, masih kecil lah. Wahtamma bil hadis wa ulumihi. Nah, di antara ilmu yang beliau geluti adalah menuntut ilmu hadis. Ya, hadis dan ilmu-ilmunya. Wa balagha fi ihtimamihi, dan sangat antusias sangat bersemangat mempelajari ilmu ini. Pada ayat taraddadu ala majalis ulama, ya, wa umruhu lam yatajawaz 10. Nah, ini disebutkan beliau telah hadir dalam berbagai pelajaran-pelajaran yang diadakan oleh para ulama di Baghdad, dan umur beliau belum lewat 10 tahun. Ya. Jadi enggak asing lah ya, sebenarnya telah kita sebutkan dalam sejarah para ulama kita ya. Sekarang ada orang tua merasa kalau anaknya pergi ke pondok umur SD itu tetap sudah terasa jauh dari orang tua. Atau kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu ya, subhanallah, yang semasa itu tidak ada alat komunikasi seperti saat sekarang yang bisa berhubungan dengan anak setiap saat ya. Bahkan orang tua tidak mendapatkan kabar anaknya yang pergi menuntut ilmu bertahun-tahun ya. Coba bayangkan. Jadi dalam usia yang masih kecil beliau sudah menuntut ilmu ya. Belum lewat dari umur 10 tahun. Fa yamshi khalfal muta'attishina ila al-ilm. Jadi beliau berjalan di belakang orang-orang yang haus kepada ilmu. Biyadihi raghifun wa alaihi idamun. Jadi dalam pergi belajar itu beliau membawa sepotong roti ya, yang situ juga ada idam, itu maksudnya kalau kita kan sambal gitu ya, roti yang seperti pizza atau apalah gitu, tapi tidak seperti itulah maksudnya di situ. Beliau sambil membawa makanan lah, artinya masih suka ngemil lah, artinya anak-anak itu bergambaran bagaimana beliau mulai untuk ilmu. Wa innama yumna minad dukhul yaq'adu ala babi wa yabki. Coba bayangkan ketika dia usia masih kecil itu, memang ada dalam satu referensi kalau enggak salah Makafi juga menukilkan ketika dalam hadis sebuah majlis ilmu, dia enggak boleh masuk karena orang-orang yang dewasa. Dan dia duduk di pintu sambil menangis. Ini bagaimana antusiasnya seorang anak menuntut ilmu ya. Dan usia yang masih kecil. Jadi ketika dia dilarang masuk, itu malah dia menangis. Duduk di pintu dia. Berkata Qawwas, kuna namuru ila ibn Mani'. Ya, ini ada seorang ulama namanya Ibn Mani' ya, belajar. Wadalqudni sabiyun yamshi khalfana. Dalqudni itu masih anak-anak ikut-ikutan di belakang kami. Ya, biadi ghrifun alaihi kamikhun. Jadi itu roti yang ada, kalau kita mungkin roti ada adasnya atau apa istilahnya, dan kalau bagi yang umroh kan kalau makan roti yang dibikin oleh orang Afghanistan itu kan pakai full pakai apa. Nah, dia masih megang roti itu. Padahalna ila ibn Mani wa mana'nahu. Ketika kami masuk ke dalam rumah ulama ini Ibn Mani ini, kata Qawwas, ya kami larang dia masuk. Faqa ada alal bab yabki. Dia duduk di pintu sambil menangis. Tentu hasil didikan seperti ini tidak mungkin lahir secara tiba-tiba. Pasti terlihat dari orang tuanya yang juga memberi motivasi. Dan juga kondisi masyarakat sekelilingkungan juga memotivasi. Tidak di, seperti di masa kita yang penuh dengan cemooh, yang penuh dengan olok-olokan. Ketika ada orang mulai rajin ke masjid, ketika ada orang mulai senang belajar ilmu, mulai ada ocehan, olok-olokan, bahkan tantangan itu datang dari keluarga sendiri. Nah, ini juga suatu koreksi bagi kita dalam kehidupan kita. Seandainya anak-anak kita, yaitu diajak ke majlis ilmu, biar dia terbiasa mendengarkan, hadir ke majlis ilmu ya. Tapi ada sedikit perlu diperhatikan juga oleh teman-teman nih yang mengajak anak-anak ke majlis ilmu. Jangan dibiarkan mereka keliaran, tetapi mereka diajak duduk di samping kita. Jangan dibiarkan main sama teman-teman yang kadang-kadang bikin berisik di majlis ilmu. Itu yang enggak boleh ya. Ketika ada kajian, anak kita diajak ya, walaupun mungkin dia di awal di akhir mungkin agak tidur karena kajian terlalu panjang, tidak masalah. Tapi di awal-awal usianya sudah mulai kita kenalkan ke majlis ilmu ya, cinta kepada mengenal orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dalam tumbuh ke remaja, di masa usia remajanya, dia tetap dapat mengenang masa kecilnya dan dia teringat bagaimana orang tuanya memotivasi dia untuk menuntut ilmu. Ini sangat berkesan sebetulnya bagi usia-usia kecil jika anak-anak itu kita selalu bawa. Kemudian mungkin kita bekali juga dengan kertas, dengan buku gitu ya, diajak mereka untuk menulis semampunya, tidak perlu, yang penting dia ada dimotivasi, ada keinginan, dihidupkan keinginannya, semangatnya untuk menuntut ilmu. Tentu ini juga sebenarnya kita ingatkan tadi, tentu bagi anak-anak yang bisa diarahkan, maksudnya diajak ya sebelum berangkat ke majlis ilmu, kita naskan nak, nanti di masjid, nanti di langgar, nanti di majlis ilmu enggak boleh berisik ya, duduknya di dekat abi atau di samping umi, diarahkan duduk baik-baik ya. Nah, dan juga para masyarakat ataupun teman-teman ikhwan yang hadir di majlis, juga anak-anak yang berisik ya, itu juga diarahkan dengan cara baik, kadang-kadang dengan cara-cara yang membuat mereka terkesan majlis ilmu itu orangnya galak-galak. Jangan sampai demikian pula, ini perlu juga kita perhatikan kadang-kadang ya, jangan terkesan bahwa orang yang hadir di majlis ilmu itu orangnya galak-galak, nanti malah dia mempunyai kesan yang buruk dalam majlis ilmu. Tapi setiap hal perlu kita lakukan hal yang terbaik untuk memperbaiki generasi muda kita, generasi penerus kita. Nah, ini sedikit pesan bagaimana seharusnya kita menjaga agama kita itu dengan ilmu. Keyakinan kita akan kokoh, anak-anak kita akan terjaga keyakinan keimannya dengan ilmu itulah. Maka oleh sebab itu, salah satu upaya kalau kita amati dari musuh-musuh Islam sekarang ini adalah berupaya merusak ruh ilmu dalam Islam itu. Sehingga mereka menciptakan pakar-pakar yang mencoba menelaah ayat-ayat hadis-hadis dan kemudian mereka mengatakan dengan tafsiran baru di istilah mereka ataupun dengan menyesuaikanlah kondisinya begitu. Tentu hal perkataan ini bisa benar satu sisi, bisa salah. Menyesuaikan dalam perkara-perkara yang sifatnya kontemporer kemudian ditinjau dari hukum Islam itu boleh saja, tapi jangan hukum Islamnya yang ditarik disesuaikan dengan kontemporer itu, tetapi adalah bagaimana memberikan solusi untuk agar masalah-masalah kontemporer kita itu tetap tidak melanggar hukum Islam. Nah itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi sekarang mereka justru mengatakan pemainnya ajaran Islam tuh yang ditolak, yang di apa namanya itu, yang dikucilkan ya dari majelis dari kehidupan. Nah ini tidak benar. Padahal Islam itulah mengatur bagaimana berbagai suasana pekerjaan kita ataupun kondisi masyarakat kita, kita atur dengan Islam itu, dan dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan sekaligus menemui solusi-solusi terbaik dan tidak ada masalah kendala yang ditimbulkan dari berbagai program-program yang kita gulirkan di masyarakat. Baik, oleh sebab itu ini sedikit motivasi kepada kita bahwa anak-anak kita ya, karena sering kita memberi kajian ya di masjid-masjid, kadang-kadang terutama di daerah-daerah ya, ketika kita mengadakan kajian yang hadir adalah bapak-bapak yang sudah istilahnya di pinggir kubur istilahnya gitu ya, walaupun tidak mesti ya yang tua itu di pinggir kubur, padahal yang muda juga banyak yang di pinggir kuburan maksudnya, tetapi kita sedih kita tidak melihat yang hadir situ adalah anak-anak muda, anak-anak yang usia-usianya umpamanya 20 tahun, antara 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 15 tahun sampai 20 tahun, itu kita temukan. Yang hadir adalah bapak-bapak yang usianya dari umur 50 tahun ke arah 60 tahun, atau 60 tahun arah 70 tahun. Dan tentu mestinya mereka ketika ada kegiatan-kegiatan ta'lim, itu memberitahu anaknya, baik putra-putrinya memberitahu bahwa akan ada kajian, mohon kalian hadir, tidak kemana-mana, ya. Ya, untuk agar karena memang bapak sendiri atau ibu sendiri tidak dapat mengajarkan kalian, dan juga kemampuan bapak dan ilmu bapak juga tidak mampu untuk mengajarkan kalian, maka kalian mari kita sama-sama belajar. Nah ini diarahkan anak-anak kita. Baik, sedikit sedikit pesannya untuk kita ambil di dalam bagaimana kita membina generasi kita. Baik, berkata Imam Az-Zahari, balagani ana darqutni hadara fi hudasatihi majlisa Ismail As-Saffar. Jadi dalam aku berkata Zari, telah sampai kepada aku Wadul Qutni itu hadir dalam usia yang sangat muda satu majlis ulama namanya Ismail Saffar. Kemudian pada saya sah juz'an, jadi dia nulis kemudian juga mencatat apa yang didengarnya dari Syekh Ismail As-Saffar ini, jadi sehingga sudah satu juz satu apa namanya bundel dia punya catatan. Kana ma'ahu, jadi ada catatan. Wa Ismail yumli, kemudian Syekh yang dia hadiri tadi itu mendiktekan hadis, mendiktekan ilmunya, begitulah. Faqala ba'dul hadirin, jadi ada antara orang yang hadir ada bertanya kepada Al-Qutni, ya, la yasihu sama'uka wa anta tansahu. Jadi maksudnya gini, engkau tidak bisa mendengar fokus kalau engkau juga menulis. Maksudnya gitu. Jadi engkau tidak akan fokus, ya cukup didengar saja, jangan nulis juga. Jadi kata orang yang hadir di samping dia mengatakan, menyarankanlah itu mengkritiklah, ya engkau tidak sah ya mengatakan engkau mendengar karena engkau sibuk menulis, engkau sibuk menulis. Pakola dokri fahmi li imla khilaf ma fahim, fahmi li imla'i khilaf fahmik. Dia katakan, ya, pemahamanku untuk mencatat ini berbeda dengan pemahamanmu. Suma qala. Kemudian Al-Qutni mengatakan, tahfadhu kam amla syekh min hadithi. Orang yang bertanya tadi diuji oleh Al-Qutni ini. Masih kecil dia kan, toh. Dan orang negur dia, kamu kok lebih serius menulis, tidak memperhatikan apa yang dikatakan. Dia katakan berbeda. Konsentrasi kita, konsentrasi saya dan konsentrasi kamu berbeda. Nah, kemudian dikatakan, berapa Syekh telah mendiktekan hadis? Ya, sampai sekarang sudah berapa? Ya. Kam tahfad kam amla Syekh min hadithi ilal an? Ya, berapa Syekh telah mendiktekan hadisnya sampai sekarang sudah berapa? Kata orang bertanya tadi, qala la. Jadi, apa kamu hafal? Ya, berapa kamu hafal dari hadis yang telah didiktekan oleh Syekh? Apakah engkau hafal? Itu maksudnya sampai sekarang apa yang telah apakah engkau hafal? Ya, berapa hadis yang telah didiktekan oleh Syekh sampai sekarang? Orang ini menjawab enggak tahu dia. Enggak hafal dia. Baik. Faqala Dulkarni mengatakan amla 18 haditsan. Kata Dulkarni jelaskan kepada orang yang tadi telah didiktekan 18 hadis. Fa'adatul hadis. Lalu kata orang tadi, aku mencoba menghitung hadis-hadis yang telah disampaikan Syekh. Iya, fakan kama qala Abu Hasan al hadis awal minha an fulan. Nah, kemudian ya terbukti apa yang dikatakan oleh Dukuni bahwa memang hadisnya 18. Nah, seperti apa yang dikatakan Dukuni, kata orang yang berkata yang menegurnya saat dia fokus menulis hadis-hadis yang didiktekan oleh Syekh. Kemudian setelah itu Dulkarni menjelaskan kepada dia hadis itu satu persatu dengan sanadnya dan matannya. Bayangkan, 18 hadis dalam kesempatan itu dijelaskan semuanya oleh Dulkarni kepada orang yang menegur dia tadi. Dia mengatakan, kamu enggak sah ya mengatakan mendengar riwayatmu dari Syekh ini enggak sah karena kamu tidak memfokus mendengarkannya. Kamu hanya fokus mencatat, begitu maksudnya. Maka Dulkarni mencoba melihatkan bahwa dia itu menyebutkan bahwa pemahaman saya dengan kamu itu berbeda ketika menulis itu, kata Dulkarni. Artinya perhatian kita, fokus kita berbeda. Maka Dulkarni samping hafal juga dia menulis, sehingga hadis 18 tadi dibacakan kepada orang tersebut dengan sanad dan matannya oleh dia. Kemudian sebutkan sini, kemudian dia katakan ya minha an fulan wa fulan wa matnu kada wal hadis tsani an fulan wa matnu kada. Jadi hadis yang pertama sanadnya dari fulan, matanya begini, ya. Hadis kedua sanadnya begini dari fulan, matanya begini. Lam yazal yadhkur asanil hadis wa mutunaha ala tartibiyah. Dia menyebutkan sanad-sanad hadis dan matan-matannya secara berurutan dalam imla, dalam yang didiktekan oleh Syekh, hatta ata ala akhiriha, sampai selesai. Fata'ajjaban nasu. Lalu manusia kagum dengan Imam Dulkarni. Nah, ini bagaimana tentu dari sini kelihatan kekuatan hafalan beliau dan juga konsentrasi beliau dalam menuntut ilmu dan usia yang sangat muda. Nah. Wa akhadha fikhan Abi Sa'id al-Istarahi, ya. Istarahi, nama ulama ini ya. Dia belajar fikih dari Abu Sa'id, ya, Abi Sa'id Istakhri, ya. Dari al-faqih Syafi'i, yani dari seorang ulama Syafi'i, ya. Dari seorang ulama Abu Sa'id al-Istakhri, ya, faqih Syafi'i. Wa qila bal akhadahu an sahib ashabi Abi Sa'id, dan juga ada menyebutkan bahwa dia belajar fikih Syafi'i dari teman dari ulama yaitu Abu Sa'id ini. Wa akhadha al-qira'a 'aradan wa sama'an an Muhammad bin Hasan An-Naqqash. Nah, dia belajar tentang qiraat dari seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan An-Naqqash, kemudian juga Ali bin Sa'id Al-Qazzaz dan Muhammad bin Husain At-Tabari wa man fi tabaqatihim, dan ulama-ulama yang segenerasi. Wa sami'a min Abi Bakar ibn Mujahid wa huwa shaghir, dan dia mendengar hadis dari Abu Bakar ibn Mujahid dan dia masih kecil. Wa anfara bil imama fi ilmi hadis, dia adalah ulama yang infarado maksudnya itu menyendiri, artinya orang pakar, ya, pakarannya orang sangat pakar dalam ilmu hadis di masa dia. Walam nazi'hu fi dhalika ahadu min nudharaihi, tidak ada yang membantah tentang kehebatan Imam Dulkarni dalam ilmu hadis di masa dia, ya. Kemudian wa tasaddara fi akhir ayyamihi lil iqra' fi bi Baghdad, kemudian di akhir umurnya dia mengajarkan hadis ya di Baghdad. Wa kana 'arifan bi ikhtilafil fuqaha, dan beliau juga ahli dalam berbagai perbedaan pendapat ulama fikih, pendapat ulama fikih. Wa hafizul karim min dawawinil Arab, dan juga beliau banyak hafal daripada syair-syair, ya. Seperti diwan Said Al-Humairi, ya. Kemudian di antara murid-muridnya adalah Hafiz Abu Nu'aim Al-Isfahani, Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Isfahani, yaitu pengarang kitab Hilyatul Awliya, dan beberapa ulama lainnya. Ya, kemudian juga dijelaskan di sini wa kharaja min Baghdad ila Misr. Nah, di sini disebutkan bahwa beliau setelah remaja juga tidak belajar kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad saja, tapi Baghdad sebenarnya kita ketahui adalah kota ilmu saat itu, ya. Ya, sehingga Khatib Baghdadi menulis sebuah kitab Tarikh Baghdad, begitu ribuan ulama yang berada di sana. Wa kharaja min Baghdad ila Misr qasidan Abul Fadl Ja'far Ibn al-Fadl al-Ma'ruf bi Ibni Hanzabah, ya. Kemudian beliau belajar ke Mesir, ya, belajar pada ulama yang dikenal oleh Ibn Hanzabah, Wazir Kafur Al-Khshidi. Fa innahu balagha wa anna Abu Fadl 'azimun 'ala ta'lif. Dia mendengar bahwa Abu Fadl ini berencana menulis musnad. Kemudian dia datang menemui Abu Fadl untuk membantunya, sehingga tinggal di Mesir berapa waktu lamanya. Kemudian wabala Abu Fadl fi ikramihi, di mana ulama ini sangat memuliakan dia. Wa anfaqa al-nafaqat wasi'ah, kemudian dia memberikan bantuan atau membiayailah biaya kehidupannya di Mesir, ya. Wa atahu sya'an katsiran, memberikan juga malah bonus-bonus, ya. Wa hasalau bisababihi malun jazil, sehingga Imam Daruqutni atas pekerjaannya membantu seorang alim ini dalam memfilkan kitabnya, dia diberi hadiah begitu banyak sehingga Imam Daruqutni mendapatkan harta yang cukup banyak. Walam azir indahu hatta faragal musnad, ya. Selamantiasa Imam Daruqutni belajar di Mesir dengan ulama ini dan membantu menyiapkan musnad yang ditulis Ibnu Fadl ini sampai selesai. Kemudian wa kana istami' huwa wa hafid Abdul Ghani bin Sa'id ala taqril musnad wa kitabati ila an najiza, ya. Dia dengan Hafiz Ibnu Ghani bekerjasama untuk mentakhrij, ya, musnad yang ditulis oleh Abu Fadl ini, ya, dan juga menulisnya sampai selesai. Nah, ini tentang bagaimana proses beliau menuntut ilmu dan juga hubungan beliau para ulama di masa beliau. Ada pun pujian para ulama terhadap Imam Daruqutni banyak sekali, ya. Banyak pujian ulama terhadap beliau. Di antara berkata Khatib Baghdadi, wa kana faridul asri, beliau adalah tidak ada orang yang sepertinya pada zamannya. Itu farid zaman. Yang tidak ada orang sepertinya dalam zamannya, tentu dalam keilmuannya. Wa qari'u dahri wa nasiju wahda. Ya, dia mana dipuji sinar Khatib Baghdadi, dia adalah ulama yang karismatik, yang tidak ada yang ilmunya yang sedalam seperti dia lah. Jadi imam waktihi, dan juga adalah seorang ulama yang alim, intaha ilaihi ilmul athar, di mana dia adalah ulama-ulama yang menjadi rujukan para ulama lain dalam bicara masalah hadis atau asar. Wal ma'rifatu bi ilal hadis, dan juga pakar dalam ilmu-ilmu hadis seperti ilal hadis. Ini ilal hadis adalah termasuk ilmu yang sangat sulit, ya, sangat detail di dalam membahas dalam pembahasan ilmu hadis. Dan beliau juga fakar dengan asma'ir rijal, mengerti, ya, wahwal ruwa, kemudian kondisi siqah, adam siqah makbul, syat, semuanya beliau menguasai, ya, biografi para ulama-ulama rijal hadis, ya, ruwatul hadis. Dan juga kedudukan dari sisi kekuatan hafal siqahnya dan berbagai penilaian terhadap ilmu ulama hadis, beliau ahli dalam itu. Maka beliau nanti kalau kita lihat karangan beliau banyak sekali, ya, terutama dalam ilmu ilal hadis terkenal dengan Imam Daruqutni. Ilal Daruqutni. Ma'asidiqi wal amanah, disambah beliau adalah orang yang terpercaya, ya. Wastiqa wal adalah, siqa adalah ini hafalannya kuat, ya, amanat percaya, adalah orang yang sangat taat. Adalah itu bukan adil dalam artian, ya, tapi adalah ini adalah orang yang sangat taat menjalankan agama, sebuah udul. Wa qabul syahadah, ya, persaksian beliau diterima. Wasiatul i'tiqad, dan beliau juga akidahnya lurus, ya. Wa salamatil madhab, dan juga madhab beliau. wal istila' bi ulumi siwa ilmu hadis minha, dan juga beliau adalah orang yang fakar dalam ilmu-ilmu lain selain ilmu hadis seperti ilmu qiraat, ya, fa innal fiya kitaban mukhtasaran, dan beliau punya karangan juga tentang ilmu qiraat di sini, ya, kitab yang mukhtasar mujazan, ya, ringkasan, jama' usul fi abwabi aqadiyah, awal kitab, di mana di awal kitab beliau mengumpulkan pokok-pokok ilmu qiraat, ya, untuk sebagai madkhal mempelajari bagaimana masuk mempelajari ilmu qiraat tersebut. Kemudian wasami'tu ba'dha ma ya'tani bi ulumil Qur'an, kata Khatib Badadi, aku mendengar perkataan sebagai orang yang ahli dalam ilmu Qur'an. Ia berkata, lam yusbak Abul Husain Abul Husain ila tariqatihi allati salaka fi aqdil abwab fi awal qiraat. Jadi seorang ulama yang ahli ilmu Qur'an memuji Dalqutni ini, ya, tidak, belum ada seorang pun yang menulis seperti beliau, yang ketika penyusunan materinya seperti yang ditulis oleh Imam Dalqutni di awal qiraat, kata seorang ulama, kata Khatib Baghdadi menukil perkataannya. Wasar qurra ba'dahu yaslukuna tariqatahu. Jadi para ulama-ulama qurra setelah itu menjadikan susunan dan tulisannya dia sebagai pedoman, ya, yang dijadikan pedoman sebagai selabus atau sebagai jalan yang mereka gunakan untuk menulis ilmu-ilmu qiraat. Ya. Yaslukuna tariqatahu fi tasanifihim wa yahduna hadwah. Jadi mana ulama ketika menulis ilmu-ilmu qiraat banyak mencontek, banyak mempelajari, banyak mengikuti langkah-langkah jalan atau penyajian yang telah dilakukan Imam Dalqutni dalam kitab beliau. Nah, ini keahlian beliau di ilmu hadis dan ayat, juga keahlian beliau dalam ilmu qiraat. Demikian pujian yang dinukilkan oleh Khatib tadi tentang Imam Dalqutni. Berkata Imam Zahabi, Imam Zahabi itu memuji dengan istilah al-imam, al-hafiz, al-mujawwad, syekhul Islam, ya, alimul jahabidah. Ini adalah pujian-pujian yang luar biasa sebetulnya seorang imam. Kata-kata imam tidak diberikan kecuali ulama yang betul-betul ilmunya sudah mumpuni bahasa kitanya, hafiz, betul, orang-orang yang menguasai hadis dan sanad-sanadnya, al-mujawwad, orang yang bagus bacaan Qur'annya, syekhul Islam, dan juga syekhul Islam ini adalah ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, bukan hanya satu bidang ilmu, saya sebutlah syekhul Islam, ya, alimul jahabidah, seorang ulama yang disegani lah. Kemudian juga Imam Zahabi menyebutkan Dalqutni al-Imam Syekhul Islam Hafizuz Zaman. Jadi beliau Imam Zahabi memujinya dalam Syiar Al-Mada, Syiar Alam Nubala, dan juga dalam kitab beliau Tafakkatul Hufaz menyebutkan Imam Dalqutni adalah seorang disebut dengan Syekhul Islam, ya. Hafizuz Zaman, ahli, orang yang sangat kuat hafalannya, ya. Kemudian berkata juga Imam Zahabi lagi dalam kitab beliau Syiar Alam Nubala menyebutkan kawakan buhurul ilm. Jadi kata Imam Zahabi memuji Imam Dalqutni, beliau ini lautan ilmu. Wa min aimatid dunya, dari ulama-ulama dunia, ya, seorang dari ulama dunia. Intaha ila hifdhu wa ma'rifatu ilalil hadis. Ya. Orang yang menguasai, ya, yang banyak hafal dan juga menguasai ilalil hadis wa rijalihi, dan juga perawi-perawinya. Ma taqaddum fil qiraat wa turuqiha, dan juga orang yang ahli dalam masalah qiraat dan jalan-jalannya. Wa quwwatu amada wa quwwatu musyarakah fil fiqh, dan juga beliau ini juga ahli dalam ilmu fikih, ya. Wal ikhtilaf, dan perbedaan-perbedaan ulama-ulama fikih. Wal maghadi, dan juga ahli dalam sejarah. Wa ayyamin nas wa ghairi dzalik. Jadi beliau punya keahlian dalam bidang ilmu Islam sehingga dikelilingi beliau dengan Syekhul Islam. Baik. Berkata Ibnu Khalaqan, ya, Dalqutni al-Hafidh masyhur, kana aliman hafizan faqihan. Seorang alim, hafiz, faqih. Ala madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi madhab Dalqutni apa? Adalah madhab Syafi'i. Nah. Berkata Imam Hakim, sar al-Qutni awhad asrihi fi al-hifdhi wal fahmi wal wara'i. Kata Imam Hakim memuji Imam Dalqutni adalah beliau satu-satunya orang yang di masanya kuat hafalannya, pemahaman agama yang tinggi, dan waroknya. Ya, orang yang warok. Warok adalah orang yang benar-benar hati-hati dalam masalah hal-hal perkara-perkara yang apa namanya syubhat. Jadi sudah berkali kita bedakan antara zuhud dengan syubhat. Kalau al-wara sangat hati-hati dan perkara-perkara syubhat, az-zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Wa imaman fil qurra wa nahiyin, dia boleh juga ahli dalam ya tokoh dalam ilmu qiraat dan juga ilmu nahu. Ya. Wa fi sanah 67 aqamtu bi Baghdad, kata Imam Hakim dia pernah ke Baghdad pada tahun 367. Dia tinggal di sana 4 bulan katanya. Wa kasra istima'una bil lail wa nahar. Jadi kata Imam Hakim dia sering berjumpa, berkumpul dengan Imam Darqutni malam dan siang. Fasaraftu fawqa ma wusifa li. Aku menemui Imam Darqutni itu melebihi dari apa yang diceritakan kepadaku. Wa sa'altu 'anil ilal wa syuyukh. Aku bertanya kepada dia tentang ilmu-ilmu ilal hadis dan para ulama-ulama hadis. Ya, qala wa asyhadu annahu lam yakhluf an adimil ardi alam mana lam yakhluf ala adimil ardi misla. Dan aku bersaksi bahwa dia tidak meninggalkan orang sepertinya di muka bumi ini. Artinya dia adalah orang yang ada orang setelahnya datang seperti dia dalam segi keilmuan dalam ilmu hadis. Baik. Berkata Ibn Kathir, Abul Hasan Daruqutni Al-Hafidh Al-Kabir. Nah, Ibn Kathir memujinya adalah Imam Hafidh Al-Kabir. Ya, Hafidh yang besar. Ustazu hadhi sina'a fi zamani, adalah ustaz dalam ilmu keahlian dalam zamannya, ilmu hadis maksudnya. Fi zamani wa qablaha bi muddah ya wa ba'daha ila zamanin hadha, kata Ibn Kathir, malah dia adalah orang yang benar-benar fakar di zamannya dan sebelumnya sedikit, dan kemudian setelah zamannya tidak ada lagi yang dapat menyainginya. Wa ba'daha ila zamanin hadha sami al-kathir wa jama'a wa sanaf, dia banyak mendengar riwayat-riwayat hadis dari para ulama, dan dia juga mengumpulkan riwayat dan juga menulis. Wa alafa wa ajad, menulis dan tulisannya sangat bagus. Wa afada, beri faedah. Wa ahsana nazar wa ta'lil, dan orang yang begitu dalam pandangan dan penelitiannya. Ya, wal intiqa wal i'tiqad, dan juga orang yang baik ya dalam intiqa, dalam memilih dalil-dalil, menjelaskan masalah, kemudian juga dalam akidahnya. Wa kana faridu asrihi, dan dia adalah orang satu-satu di masanya. Wa nasiju wahda, ini juga sama dengan ungkapan sebelumnya ya, dalam masalah ilmu rijal dan juga ilmu ilal hadis, jarah wa ta'dil, dan juga kebagusan beliau dalam menulis dan mengarang, itisa'ul riwayah ya, dan begitu luasnya riwayat-riwayat beliau, kemudian itila'at tam fid dirayah, dan penguasaannya dalam menguasai ilmu dirayah, hukum-hukum yang terkandung dalam hadis tersebut. Ini puja-puja ulama. Berkata Hafiz Abdul Ghani bin Said, ahsanun nasi kalaman ala hadis Rasulullah salasa. Kata Abdul Ghani ini menyebutkan manusia yang sangat indah perkataan dalam hadis Rasulullah itu ada tiga. Ali Madini fi waktihi, Ali Madini di masanya, wa Musa bin Harun di masanya, Daruqutni fi waktihi, dan Daruqutni di masanya. Berkata Abu Hasan Ali bin Umar Ibn Ahmad Al-Mahdi, Al-Hafidh Daruqutni sara wahid asrihi fi ibdi wal faham wal wara. Ya, Daruqutni adalah ulama satu-satu di masa dia yang hafalannya dan pahamnya, dan dari sisi kepahamannya dan juga hafalannya dan kewaraannya. Wa imaman fil qira'ah wa nahyi, ini sudah berlalu juga kita nukil bahwa perkataan Abdul Ghani ini bahwa ahli dalam ilmu qira'at, ilmu dalam nahwu. Kemudian juga dia bercerita ketika Abdul Ghani datang ke Baghdad, kemudian wa kana yahdhur majalisa wa madakhaltu wasna. Jadi dia menceritakan Abul Hasan ini atau Dalqut ini, kata Abdul Ghani menceritakan dia hadir masjid masjid ulama dan ilmunya masih kecil. Wa kana ahadu hufaz, dia ada seorang ulama yang pakar dalam menghafal hadis. Summa sahibana fi rihlati asaniya, kemudian sahibana fi rihlati asaniya qad zada ala ma kuntu syahadtuhu. Jadi dia menceritakan pada sekali itu dalam suatu perjalanan berteman, dalam suatu kali rehlah yang kedua, kata beliau, dan aku lihat dia semakin bertambah ilmunya dan lebih dari apa yang aku saksikan pertemuan sebelumnya. Kemudian menyebut juga Hajjah Syekhuna Abu Abdullah Ibn Abu Huzail sana 53 wa sumia. Dia menceritakan ini, dan guru kami Abu Abdullah Ibn Abu Zahlin. Jadi pergi haji pada tahun 353 Hijriah. Kemudian bila fakana yasifu hifdhu watafarrud bil taqaddum, di mana gurunya ini menceritakan bagaimana kekuatan hafalnya Imam Daruqutni, ya, kemudian ahlinya, hatta stangkartu wasfahu, sampai aku kurang menerima lah apa yang diceritakan Daruqutni ini. Ila an hajattu sana 67. Lalu kata Abdul Ghani ini, baru aku haji pada tahun 67 Hijriah, 367. Falam saraftu ila Baghdad, tatkala aku pergi ke Baghdad dan aku tinggal di sana 4 bulan. Kemudian aku berkumpul dengan dengan Daruqutni ini malam dan siang, maka aku menemuinya di atas apa yang diceritakan kepadaku oleh Syekh Abdullah, ini guru yang sebelumnya. Karena gurunya memuji-muji banget Imam Daruqutni ini, akhirnya dia melihat suatu hal yang berlebih-lebihan dalam memuji itu. Namun tatkala dia buktikan sendiri bertemu di Baghdad dengan Imam Daruqutni, malah melihat lebih-lebih dari apa yang diceritakan oleh gurunya. Wasta'altu 'anil ilal wasyukh wa dawantu ajibatahu an su'alati, kata Abdul Ghani menyebutkan, aku bertanya kepada tentang ilmu ilal hadis dan juga syuyukh, ya, para ulama-ulama hadis, dan aku mencatat jawaban-jawabannya tentang pertanyaanku. Qad sami'aha minni ashabi, dan juga sahabat-sahabatku mendengar dariku. Sami' Abul Qasim Ibnu Mani', dan juga dia mengikut mendengar ulama-ulama lain seperti Abul Qasim Ibnu Mani' wa aqranihi bi Iraqaini. Jadi Daruqutni ikut belajar kepada guru-guru yang juga belajar kepadanya Abdul Ghani ini. Kemudian di Kufah dan Basra, kemudian juga pergi ke Syam dan Mesir dalam usia yang sudah tua. Wa hajja wastafada wa afada wala musannafat katira mufida yatul dzikruha. Ini ketika menyebutkan bagaimana Imam Daruqutni ini melalang buana juga menuntut ilmu dalam usia yang sudah senja, kemudian pergi haji dan kemudian menulis kitab-kitab yang cukup berfaedah, kata beliau, yang jika dituturkan, jika dijelaskan sangat panjang, kata beliau. Kemudian bagaimana ketinggian ilmu beliau? Manzilatul ilmiyah, al-ilmiyah disebutkan sini. Tadi sudah kita sebutkan pujian-pujian para ulama ya, di masanya seperti Khatib Baghdadi, beliau ahli dalam berbagai ilmu, ya. Dan Ibnu As-Sakir juga menjelaskan di sini, ya. Ibnu As-Sakir miriplah perkataan dengan para ulama-ulama sebelumnya. Kana fariu asrihi wa qari'u dahri, ini perkataan dari Khatib Baghdadi memuji, ya. Jadi adalah orang yang satu-satu di masanya yang begitu tinggi ilmunya, kewaraannya, ya. Kemudian keahlian dari ilmu hadis, ilal hadis dan rijal hadis, dan juga ahli dan perawi-perawi hadis, ya. Dan juga ahli dalam qiraah dan seterusnya, ya, juga ahli dalam mengkaji ilmu fikih dan ikhtilaf ulama dalam masa-masa fikih, ya. Nah, ini di antara pujian-pujian dan kedudukan ilmuan beliau. Kemudian di antaranya yang masyhur adalah Sunan Darimi. Maka di antara tulisan beliau menyebutkan, qala Imam Ibnu Katsir lahu kitab As-Sunan Al-Kabir Al-Masyhur min asal musannafat fi babihi. Kata Ibnu Katsir, beliau memiliki kitab As-Sunan Al-Kabir yang sangat terkenal dan adalah karangan sangat bagus dalam pembahasannya. Lam yusbaq ila mithlihi, dan belum ada yang mendahului seperti ini, seperti tulisannya. Wala yalhaqu fi syaklihi, ya, illa man istamadda min bahrihi wa amila ka amalihi. Kata Ibnu Katsir, ini pujiannya, menyebutkan bagaimana nilainya, penilaian Ibnu Katsir terhadap kitabnya, ya. Dan juga dia memiliki kitab Al-Ilal, ya, bayan fi sawab min az-zalal. Jadi ilal, kemudian kesalahan-kesalahan dalam ilmu ini, dan juga al-muttasil mursal, menjelaskan hadis yang tisal sanadnya, yang tersambung sanadnya, yang putus sanadnya, ya, al-muqati' wa al-mu'addal wa kitabul afrad. Kemudian berbagai kitab-kitab yang lain, ya, yang beliau tulis. Baik. Sebetulnya banyak di sini pujian-pujian ulama, termasuk Al-Imam Al-Azhari, ya, menyebutkan kana al-Qurni zakiyan. Imam Daruqutni seorang ulama yang sangat cerdas. Ya. Idza dzukira syai'an min al-ilmi ayya naw'in kana wajada 'indahu minhu nasibun wafir. Jadi tidak ada ilmu disebut isinya kecuali dia memiliki keluasan ilmu dalam masalah tersebut. Nah, Kemudian disebutkan oleh dia sini, walaqad haddatsani Muhammad bin Talha anna Ali annahu hadara ma'al Qutni da'watan fajara dzikra al-aqlah pandaf adar Qutni yuridu akhbarahum wa nawadirahum hatta qata'a akthara lailatihi bidzalik. Jadi dalam sebuah pertemuan ya dengan Muhammad bin Talha ini anna Ali, kemudian ada diskusi di situ masalah al-aqlah. Jadi suatu diskusi masalah hukum makanan gitu. Maka Daruqutni menjelaskan berbagai dalil-dalilnya, perbedaan pada ulama dalam masalah tersebut sampai larut malam menjelaskan masalah itu. Baik, ada satu ungkapan ini Al-Barqani menyebutkan kana Daruqutni yumli alal alayya al-ilal min hifdhihi. Jadi dia mengajar kitab ilmu ilal hadis kepada murid-muridnya, itu dia dari hafalannya, kitabnya dari hafalannya. Qala wa ana alladhi jama'tuha wa qara'aha an-nasu min nuskhati. Dan akulah yang telah mengumpulkannya ya, dan lalu manusia mengambil dari catatanku, kata Al-Barqani. Ya. Jadi dia mencatat dari hafalan Imam Daruqutni itu. Berkata Syekhun Az-Zahabi, ya dikata Burqani menyebutkan, ini syai'un mudhish, ini suatu hal yang sangat mengejutkan ya. Faman arada ya'rifa qadra dhalika fayutali' kitab al-ilal lidarqutni. Orang ingin membuktikan hal tersebut, silakan dia membaca kitab Ilal Imam Daruqutni. Nah, ini bagaimana Imam Daruqutni keahliannya dalam ilmu agama. Baik. Imam Daruqutni memiliki kalangan cukup banyak sekali ya. Tulisan-tulisan beliau cukup banyak sekali. Ya, yang matbu adalah Al-Hadis allati khulifa fiha Imam Darul Hijjah Malik bin Anas. Ini dicetak. Dan juga Ahadis Ru'yah, dikenal dengan Kitab Ru'yah. Ahadis Sifat, itu kitab-kitab yang dicetak itu dikenal dengan Kitab Sifat. Ya. Kemudian ada sekitar berapa karangan beliau di sini? Ada sekitar 60 kitab. Ya, 60 kitab ya. Berbagai di antara yang lebih banyak adalah masalah ilmu hadis. Kemudian kitab beliau Al-Mu'talif wal Mukhtalif fi Asma'ir Rijal. Ini kitab yang dicetak. Ini maksud di kitab yang mirip-mirip nama rawinya, bagaimana membedakannya. Nah, kemudian juga kitab Al-Mustajad min Fi'il Ajwad, ini juga dicetak. Dan banyak kitab beliau yang tidak ditemukan, namun yang ditemukan ini kita sebutkan, di antara kitab yang tadi, kitab Ru'ya, kitab Sifat, kitab An-Nuzul, kemudian juga As-Sunan, Sunan Daruqutni ya, yang masyhur ya. Kemudian juga ada yang Maqtut ya. Kemudian juga punya kitab beliau Al-Ghailaniyat ya. Kemudian kitab beliau Al-Ilal yang juga masyhur, itu dicetak ya. Tercetak. Dan masih banyak kitab-kitab beliau lain. As-Sunan Ar-Rasulullah SAW, ini kitab beliau Sunan yang juga dicetak. Kemudian Ad-Du'afa wal-Matruku minal Muhadditsin, ini juga dicetak kitab beliau. Ya, secara mayoritas kitab-kitab beliau ini kebanyakan kitab berkenaan dengan ilmu hadis dan ilal hadis ya, dan ruah. Baik, itu sekilas tentang bagaimana karangan beliau. Dan beliau wafat Imam Daruqutni ini pada hari Rabu, yaitu tanggal 9 Zulqa'dah, ada juga nyebutkan bulan Zulhijjah, tahun 385 Hijriah. 385 Hijriah di Baghdad. Dan salat menyalatkannya adalah Abu Hamid As-Sura'ini, seorang faqih Syafi'i yang masyhur ya, dan dikuburkan di disebut Imam Makrabah Budir rahimallahu ta'ala. Nah, itu tentang sekilas tentang Imam Daruqutni, dan juga tentu apa yang kita saksikan dari kehebatan beliau dan juga tulisan-tulisan beliau menjadi motivasi hendaknya bagi kita ya. Bagaimana semangat beliau dalam mengajar, menyampaikan ilmu, menulis kitab ya. Sekitar ada kitab tadi kita sebut 60 kitab ya beliau tulis ya, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab lain-lainnya. Baik, di antara karang kitab beliau adalah akidah ya, dan kita sebutkan bahwa beliau adalah berakidah tersalaf ya, dan beliau bermadzhab Syafi'i. Tentu ini sebagai hujah bagi orang-orang yang mengaku bermadzhafi'i tetapi mengambil akidah ahli kalam. Kana Dharqutni ala madzhab ahli hadis fil aqidah. Jadi Imam Dharqutni adalah mengikuti madzhab ahli hadis dalam akidah. Dan beliau memiliki karangan dalam ilmu akidah ini, di antara kitab ru'yah, kemudian kitab sifat, dan juga kitab nuzul. Sebenarnya Imam Dharqutni berkata, lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi kalam. Di mana Imam Dharqutni sedikit pun tidak pernah masuk ke dalam ilmu kalam. Walal jidal, dan ilmu perdebatan. Ilmu kalam itu penuh dengan ilmu perdebatan. Wala khada fi dhalika, dan tidak pernah berkecimpung di situ. Balkana salafiyan. Jadi istilah salafiyan itu sudah dikenal di masa Imam Zahabi, semua disebutkan dengan, maka dia adalah salafiyan, artinya akidahnya akidah salaf. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Dharqutni perkataannya, apa katanya? Ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Dan sebelumnya sudah kita sebutkan juga ungkapan para ulama-ulama yang mengingkari ilmu kalam. Di sini Imam Syafi'i, Imam Dharqutni menyebutkan ma syai'un, ya, abghadu ilayya min ilmil kalam. Tidak sesuatu yang paling aku benci melebihi dari benciku pada ilmu kalam, ya. Tidak sesuatu lebih aku benci daripada ilmu kalam. Daripada benci kepada ilmu. Wa min aqwalihi fi isbatil ahadits sifat, di mana juga di antara perkataan Imam Dharqutni dalam mengimani hadis-hadis sifat, ya, apa beliau katakan, hadil hadis sihahun hamalaha ashabul hadis wal fuqaha ba'du an ba'din. Hadis-hadis sifat ini ada hadis yang sahih yang telah dibawa, yang telah diriwayatkan oleh ahli hadis, ashabul hadis, dan para ulama fuqaha, ya, ba'dhum an ala ba'din, ya, sebagian mereka meriwayatkan kepada yang lainnya, menyampaikan kepada yang lainnya. Wa ya innana haqqun, kata Imam Dharqutni, dan hadis-hadis ini di sisi kami adalah benar, la nasyukku fiha, tidak ada yang perlu diragukan, dan kami tidak ragu sedikit pun tentang hadis-hadis sifat tersebut. Walakin idza qila, ya, tetapi apabila ada yang mengatakan, apabila ada yang dikata, kaifa wada'a qadamahunya, hadis-hadis tentang qadam, sifatul qadam, bagaimana Allah meletakkan tumitnya, wa kaifa dhahika, bagaimana Allah itu tertawa, qulna la yufassar hadha wala sami'na ahadan, ini tidak perlu dirinci, ditafsirkan, ya, wala sami'na ahadan yufassiruhu, dan kita tidak mendapatkan seorang pun para ulama-ulama, kata beliau, menafsirkan maksud kaifiyah dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud beliau sini tafsir tentang kaifiyah, bukan makna. Kalau makna adalah paham, jadi kalimat-kalimat tersebut dipahami maknanya, tapi kaifiyahnya adalah perkara-perkara yang tidak pernah ditafsirkan oleh para ulama, kata Imam Dharqutni. Nah, itulah sedikit tentang Imam Dharqutni. Di antara kitab beliau yang seperti ini, kitab nuzul, juga ada kitab sifat, ini ditahqiq oleh Syekhina Alina Ali bin Muhammad Nasr al-Faqihi, ya. Kemudian kitab ru'yah juga ditahqiq di Qism al-Aqidah Jami' Islamiyah. Nah, inilah berapa pembahasan yang dapat kita bahas tentang Imam Dharqutni. Walaupun sebetulnya, ya, ada pembahasan pasang ulama-ulama lain seperti yang kita sebutkan tadi. Di masa Al-Qadir Billah ini banyak ulama-ulama sunnah yang memiliki karangan dalam akidah itu wafat di masa pemerintahan dia. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada lagi Imam Ibn Syahin, kemudian ada Ibn Abi Zaid Al-Qarwani, yang disebut dengan Syekh Malikiyah atau disebut Al-Malik As-Saghir. Ya, ini beliau, karena beliau ada keulamaannya dan keilmuannya di kalangan para ulama Malikiyah. Baik, waktu sudah hampir, ya, selesai karena waktu selesai. InsyaAllah kita akan coba melihat berapa biografi para ulama-ulama sunnah lain, yang tadi diantaranya adalah yang telah kita persiapkan materinya, ada Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, dan juga Ibn Battah Al-Hambali, kemudian Al-Khattabi, Ibn Manda Al-Hafidh Ibn Manda, kemudian juga Ibn Abi Zamanin. InsyaAllah jika Allah SWT memudahkan kita untuk kita bahas, insyaAllah pada jumpa kita yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akhi Madu kita dari Studio 2 Cilengsi. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat dan ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, Khairul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Kami awali terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, pada zaman ini indikator atau orang tersebut dibilang berilmu sebagai ulama dalam agama Islam dikarenakan kita sering melihat perdebatan dia, pembicaraan dia tentang agama dengan agama lain, kemudian pintarnya dia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan masa kini. Nah, apabila kita menengok dengan kisah-kisah para ulama zaman dulu, sangat berbeda sekali yang mereka berkhidmat di dalam mengajar kepada masyarakat, rajin menulis dan lain sebagainya. Nah, apakah ulama-ulama seperti yang saya sebutkan tadi pada zaman sekarang ini bisa disebut dengan ulama atau alim atau tidak? Silakan, Ustaz. Baik, tentu kelasak mereka yang berbicara dengan ilmu adalah ulama. Mereka yang tidak bicara dengan ilmu tentu tidak bisa disebut ulama. Karena bukan setiap orang bicara dalam agama adalah ahli agama. Maka pernah saya nukil sebuah ungkapan Mas'ud, dan juga Mas'ud ini diungkil di kitab Fadl Ilmu Salaf oleh Ala Ilmu Khalaf oleh Ibn Ar-Riyah Hanbali, dan beberapa ulama lain mengunukil kitab ini bagaimana menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan beliau menukil di antara perkataan yang Mas'ud sebutkan, ketika berkata kepada sahabat yang Mas'ud menyebutkan atau kepada murid-muridnya, kalian sekarang berada pada zaman yaitu kathura fuqaha'u wa qalla khutaba'uhu. Jadi di zaman yang banyak orang yang ahli agama dan sedikit orang yang ahli bicara, ya, arti penceramah. Khutbah artinya penceramah atau ahli bicara agama. Ahli bicara agama beda dengan ahli ilmu agama. Jadi maksudnya gitu. Kata Ibnu Mas'ud, akan datang zaman nanti yang pada masanya itu adalah katsura khutaba'uhu wa qalla fuqaha'uhu. Akan datang satu zaman banyak sekali orang yang pintar berbicara tapi sedikit orang yang paham agama. Jadi itulah masalahnya. Di zaman sekarang kita banyak melihat, ya, dan ini saya sudah mulai, kita sudah mulai merasakan hal ini di saat-saat tahun 90-an, di mana orang ketika dapat orang yang ahli ilmu umum kemudian bicara masalah agama dianggap dia orang yang hebat gitu. Nah, ini kita melihat waktu itu di satu daerah yang saya tinggal di sana, itu dia ahli kandungan. Kemudian dia, tentu orang yang belajar ilmu kedokteran pasti banyak melihat betapa isi kandungan Al-Quran itu banyak sekali membuktikan keajiban-ajiban. Tentu demikian, maka banyak orang menganggap dia pakar agama, tapi dia sekedar dia ingin menunjukkan dari keahlian ilmu kesehatan dalam ilmu Islam saja. Namun akhirnya orang menganggap dia sudah pakar ilmu agama. Jadi beda antara orang ahli dengan ilmu agama dengan orang yang bisa bicara agama, itu berbeda sekali. Memang dia bisa mengetahui perkara-perkara, aspek-aspek yang mungkin dia secara zahir dalam Islam, secara apa yang terlampak dari dalil-dalil agama, bisa dia telaah, dia sesuaikan dengan keahlian dia. Tapi bukan berarti dia sudah pakar dalam ilmu agama. Karena mempelajari ilmu agama, keahliannya jauh lebih dalam lagi. Sebagaimana dia mempelajari ilmu umum, dia butuh keahlian-ahlian yang dalam dari berbagai teori-teori. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita melihat, ya, para ulama itu adalah orang yang memang dari awal secara pendidikan formal dan non formalnya, ya, itu jelas dia betul-betul menggeluti ilmu agama kepada ahlinya juga. Jadi bukan sekadar meliti ilmu agama saja, tapi juga belajar kepada ulama-ulama yang memang ilmunya juga sudah diakui oleh para ulama gitu. Tentu, ya, kalau di antara ilmu umum saja seseorang bisa dikatakan pakar ahli komunikasi, memang dia keluar dari lulusan, dididik oleh orang ahli ilmu komunikasi, ahli ilmu informatika, ilmu ahli ilmu komputer, memang pasti dia tamat dari jurusan yang sama dan dia jauh dari ahli di bidang itu. Demikian pula ilmu agama, memang begitu, dia betul ahli agama, memang dari kecil dari sudah belajar mendalami, ya, dan bersimpuh duduk di hadap para ulama, belajar para ulama-ulama yang menjadi ulama, yang menjadi panutan, dan sudah diakui ilmunya para ulama juga. Karena setiap ahli mengakui keahlian yang orang yang ada di pada keahliannya dia. Ya, maka oleh sebab itu kita tidak pungkiri banyak pula ulama yang memang mereka punya banyak tulisan, yang banyak juga ceramahnya, juga pintar dalam berceramah, tidak pungkiri. Namun tidak bisa kita hukum setiap hal orang yang pintar bicara dianggap orangnya apa namanya adalah seperti yang dipertanyakan tadi. Ya, banyak para ustaz-ustaz juga ada yang ahli dalam agama, dia pintar juga berceramah dan juga dia dalam punya tulis-tulisan. Namun yang kita maksud di sini adalah kadang-kadang ada orang yang masuk ke dalam bidangnya dia tidak pakar dan tidak ahli, kemudian mencomot ayat Al-Quran, mencomot hadis-hadis Nabi, ya, mencocokkan dengan ilmu-ilmu modern, dan akhirnya kadang-kadang ketimpangan terjadi besar ketika ilmu tadi itu dibatalkan oleh teori baru, akhirnya seakan-akan apa yang dinyatakan Al-Quran itu adalah bohong. Dan begitu nanti kesimpulannya. Makanya para ulama selalu hati-hati dalam ilmu cocokologi yang sering dikatakan oleh orang sekarang, ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Oleh sebab itu, dalam belajar ilmu agama, pelajari kepada ahlinya, bukan kepada seperti yang banyak di dalam kenyataan sekarang. Orang lebih ngetren belajar ilmu Islam kepada ilmu apa namanya keluaran dari universitas barat gitu ya. Itu kan suatu keanehan. Ya, kalau dia ke barat belajar ilmu-ilmu dunia, yang ilmu yang mereka maju, itu tidak bermasalah. Yang bukan ini malah belajar keahlian Islam kepada orang-orang orientalis. Tentu pasti yang keluar adalah pemahaman yang sangat akan menyimpang dan menyelisihi ajaran Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa ini, di mana? Dengan Abu Kasya di Bandung. Silahkan pertanyaan langsung, Bapak. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, bila mana pertanyaan saya ini keluar dari tema pembicaraan, mohon maaf. Namun pernah saya duduk di dalam suatu khutbah Jumat. Nah, si maksud saya yang pengkhutbah ini berbicara dengan sangat jelas dan terang-terangan bahwa beliau ini menolak hadis Hasan Ustaz. Lalu bagaimana saya harus menyikapinya? Sedangkan banyak para ulama sunnah ini kan sering menyampaikan dengan hadis yang hasan, yang seperti itu Ustaz. Baik. Seperti itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, tentu sudah jelas. Ya, sudah jelas dia menyelisihi manhaj para ulama dalam masalah ini. Ya, tidak ada para ulama-ulama yang pakar hadis, ya, betul-betul ahli hadis, mengatakan hadis hasan itu tidak bisa dijadikan hujjah. Kan sepakat para ulama hadis hasan boleh dijadikan hujjah. Itu bagian dari hadis-hadis. Ulama membagi dalam ilmu hadis itu namanya hadis makbul, hadis mardud. Ini hadis al-makbul ini dibagi tingkatannya ada 4. Sahih li zatihi, sahih li gairihi, hasan li zatihi, hasan li gairihi. Nah, sahih li zatihi ini adalah memang adalah tingkat kesahihan yang tertinggi. Hasan li sahih li gairihi ini adalah karena didukung oleh hadis yang lain menunjukkan dia lebih kuat lagi. Hasan li zatihi yang kurang dobit dari antara catatan dari hadis, tapi sanad muttasil, dobit rawinya berkurang sedikit kekuatan hafalannya. Kemudian jika lebih turun lagi syaratnya didukung oleh hadis lain sebelah hasan li gairihi, tentu dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama mustalah hadis dalam masalah ini. Dan para ulama hadis sepakat semua menjadikan ahli hadis. Yang berbicara adalah yang menjadi persoalan yang diperbincangkan adalah istidlal bi hadis dhaif dalam fadhail amal, dan ini juga dijelaskan para ulama hadis. Kalau dia mengatakan untuk menyatakan bahwa hadis hasan tidak bisa dijadikan dalil, ya dia berdalil dengan apa dalilnya? Dia apa dasarnya menolak hadis hasan untuk bisa dijadikan dalil? Karena kalau dia tolak hadis hasan, akan bisa juga perkataan dia menolak hadis hasan untuk menolak hadis ahad. Ya, menolak hadis ahad akan datang lagi menolak hadis mutawatir, nanti akan karena akan bertingkat terus tuh. Maka akhirnya dia nanti akan bisa menolak semua hadis Nabi SAW. Bahkan akan naik lagi nanti syubhatnya itu bisa ditingkatkan untuk menolak hadis Al-Qur'an. Nah, tentu demikian. Karena jenjang-jenjang itu akan naik terus nanti. Dan syubhat yang sama bisa dia juga orang menolak hadis ahad sama dengan syubhatnya orang menolak hadis hasan, nanti akan ketemu itu semua. Maka oleh sebab itu tentu pandangan seperti ini perlu kita waspadai, dan artinya kita selalu belajar kepada ulama-ulama dan tidak mengambil orang-orang yang aneh-aneh dalam penjelasannya. ya, kalau dia merasa lebih pintar, tidak ada yang lebih pintar daripada ulama-ulama hadis yang telah menjelaskan persoalan ini lebih jelas dan detail, ya, dan mereka dari segi hafalan, dari segi penguasaan ilmu hadis jauh lebih dari kita semua, ya. Kita hanya menukil pendapat mereka, melihat penilaian mereka yang begitu komprehensif dalam menilai sebuah sanad hadis semata hadis. Jadi makanya kita untuk sekarang ini ilmu kita jauh dibanding ulama-ulama yang dahulu. Nah, bagaimana pula ada seorang orang sekarang ini ada mulai mengatakan bahwa Sahih Bukhari itu banyak sekali hadis dhaif dalamnya, dan ada sekarang orang berupaya untuk melemahkan Sahih Bukhari, mengkritik Sahih Bukhari, padahal Sahih Bukhari sudah diakui oleh ulama-ulama jahabidah, ulama-ulama yang luar biasa ilmunya, ya. Lalu ada orang-orang sekarang mungkin Arba'in Nawawiyah saja susah menghafal, 40 hadis yang ditumpul oleh Imam Nawawi yang hafal dia, tapi dia berani mengkritik Sahih Bukhari dan selamacamnya. Ini suatu keanehan yang memang itu sudah lumrah di dalam apa namanya perjalanan kehidupan dakwah, memang begitu. Karena ada hikmah di balik itu. Yang selama ini orang tidak mengerti bagaimana syarat Imam Bukhari, kehebatan Imam Bukhari, dengan datangnya orang-orang mencoba mengkritik, dan akan muncul orang yang menjelaskan kesalahan, kekeliruan dia, dan terangkat lagi kedudukan Imam Bukhari dan terjelas lagi dijelaskan pada umat. Jadi satunya hikmah-hikmah adanya penentang-penentang dan paham-paham itu bukan tidak ada hikmah di balik itu. Di antaranya adalah kembalinya ulama-ulama yang punya ghirah terhadap agama ini mengungkapkan kebenaran, membuka fakta itu kembali kepada umat. Nah, selama ini kan fakta, ya, kenapa ya Sahih Bukhari itu secara detail dijelaskan adalah usul kitab yang sahih setelah Al-Quran umpamanya. Kan banyak kita hanya menerima seperti itu aja. Ketika ada orang mencoba mengkritik, ulama membahas lebih detail, dibantah subat-subatnya oleh. Nah, ini akan menjadi hidup lagi, umat mengerti lagi, ya, tentang hujah-hujah kehebatan Imam Bukhari tersebut. Nah, itu di antara hikmah. Sehingga disinilah tantangan bagi para du'at, bagi para ulama sunnah untuk selalu mempelajari, menelaah. Ketika tidak ada orang yang mencoba mengkritik, tentu kadang-kadang tidak ada pancingan istilahnya. Sehingga kadang-kadang kita sudah istilahnya umat sudah diam dan menerima begitu adanya. Namun ketika ada orang yang mencoba mengotak-atik, ya, kita akan buktikan, membalikan fakta itu kepada dia dan menjelaskan kebatilan pendapatnya. Di sini umat akan semakin yakin dengan apa yang selama ini mereka terima dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak? Di mana? Dengan Dian di Bandung, Pak. Silahkan pertanyaannya langsung. Ini, Pak, saya mau nanyain, kan di lingkungan saya ini ada beda-beda pemahaman masjid, ya, Pak, ya. Oh iya. Kan yang masjid sebelah kanan itu pas hari Jumat sholatnya itu kan ada dua bagian, ya, Pak, ya. Kan ada dua kali adzan. Ya. Terus yang itu kan saya itu sholatnya ke masjid yang dua kali adzan itu. Nah, itu untuk sholatnya diniatkan sholat sunat apa, ya, Pak, ya? Sudah cukup itu saja pertanyaan Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Silakan, Ustaz. Baik. Masalah azan dua kali, awal diresyakan azan Jumat dua kali itu adalah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kota Madinah semakin ramai penduduknya. Kemudian ada satu tempat di pasar Al-Anabiyah, istilah pasarnya dulu, di samping Masjid Nabawi yang sekarang sudah menjadi bangunan hotel semua. Masjid yang pada tahun 90-an itu masih ada sebagian pasar-pasar itu. Nah, karena begitu luasnya dan begitu sibuknya orang di pasar, jadi ada azan pemberitahuan awal agar orang bersiap-siap untuk mandi, bersiap hari Jumat di pasar azannya, bukan di masjid. Jadi ini bedanya. Kalau kita sekarang azan di masjid. Nah, dari situlah ulama mengambil istinbat bolehnya azan pertama untuk memberitahu para jamaah, para yang masih di dadang, di sawah, bersiap-siap untuk mandi, dan mereka bersiap ke masjid. Jadi ada dua perbedaan praktek di sini. Pertama adalah tempat azannya. Yang pertama itu di mana? Yang kedua adalah waktu antara azan pertama dan azan keduanya tidak terlalu dekat. Ya, itu perbedaannya. Ada senggang waktu. Jadi kalau di Madinah pun masih tetap dua azan sekarang, tapi ada senggang waktu. Nah, itu prakteknya. Baik, kalau praktek di negeri-negeri lain yang mengikuti sunnah ini tidak bermasalah, karena memang adalah sabda Rasulullah SAW, "Fa'alaikum wassalatu khulafa'ir rasyidin mahdiyyin ba'di." Jika dibutuhkan hal itu, tidak bermasalah. Kalaupun tidak dilaksanakan juga tidak menjadi salah, karena memang tidak dibutuhkan, karena sekarang sudah ada pengeras suara gitu ya, pengeras suara dan seterusnya, dan juga sudah ada waktu, pemberitahu waktu dan segala macamnya. Tentu saat itu tentu orang belum mempunyai jam yang bisa peringatan seluruh macamnya. Tapi ala kulli hal, dengan segala perbedaan-perbedaan itu, salat di masjid yang dua azanan, tidak satu azan pun, tidak ada ulama yang mengkritik tentang keabsahan salatnya. Cuman berbedanya, kalau lebih afdolnya tetap dilaksanakan atau tidak. Jadi tidak perlu dijadikan sebagai bahan untuk saling mengejek, untuk saling menjatuhkan, saling mengolok-olok, atau saling mengklaim ya, atau memfitnah yang lain dengan aliran macam-macam. Itu kalau dalam masalah ini ya. Artinya itu adalah sudah khilaf yang sudah ada warid semenjak daripada ulama-ulama kita menjelaskan apakah tetap dilaksanakan di luar Madinah, kemudian dan kondisi seperti apa dilaksanakan, itu panjang pembahasan para ulama kita. Tapi ala kulli hal, semuanya salat sah. Kemudian yang ditanyakan, salat niat apa? Tadi mungkin yang dimaksud ditanyakan yang biasa setelah azan pertama, biasa yang di mana di masjid-masjid memiliki dua azan itu, azannya ke dekat. Azan pertama, kemudian salat, ada waktu untuk salat dua rakaat, kemudian azan lagi. Nah, yang dipersoalkan oleh para ulama, tidak ada salat di antara dua azan ini. Ya, tidak ada sunnahnya di sini. Tapi kalau sunnah sebelum khatib, sebelum azan pertama, kalau dia yang azan satu kali itu datang ke masjid, dia sholat sunnah sebanyak-banyak boleh. Tapi yang dimaksud adalah sholat khusus sunnah antara dua azan tadi, itu tidak ada dalilnya, karena memang tidak ada dianjurkan dalam, karena azan yang kedua ini baru ada di masa Utsman ya. Azan yang pertama maksudnya yang sebelum azan masuk waktu itu ya, karena azan ya sebelum itu dilaksanakan hampir-hampir masuk waktu Jumat. Baik, kemudian yang dipersoalkan adalah karena tidak ada sholat sunnah qabliyah untuk Jumat itu. Dan itu diantara yang disebutkan pembahasan para ulama. Nah, mungkin sebagian berhujah dengan hadis yang menyebutkan baina kulli adzanin sholah. Di antara dua azan itu ada sholat. Maksud dari hadis bukan dua azan yang hari Jumat itu. Dimaksud dijelaskan oleh para ulama hadis adalah itu antara iqamah dan azan. Jadi istilahkan dua azan itu adalah, dan maksud dalam hadis itu adalah azan dan iqamah. Jadi kalau setelah azan itu ada sholat sunnah ya, baru setelah itu nanti nunggu iqamah. Nah itu dimaksud dalam hadis tersebut. Maka oleh sebab itulah sebagian ulama kontemporer mengatakan, mengkhususkan adanya sholat antara dua azan yang tadi hari Jumat itu termasuk hal yang menyelisihi sunnah. Itu di antara komentar para ulama dengan hal itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Papua. Ustaz, sebagai seorang muslim yang baru mengikuti kajian-kajian para asatidah, bagaimana menyikapi ustaz-ustaz yang menjadikan dalil ulama-ulama terdahulu yang kita sendiri karena kurang belajar tidak mengetahui untuk mengikuti ulama-ulama terdahulu tersebut? Apakah yang mereka sebutkan itu ulama-ulama salaf atau tidak? Bagaimana cara kita mengetahuinya, Ustaz? Silakan. Baik, mari kita yang baru mengerti tentang ajaran agama, tentu untuk mengetahui selalu belajar. Jadi awal-awal tentu belum tahu kita. Sebenarnya mengikuti terus pelajaran itu, mengikuti terus pelajaran-pelajaran itu, siapakah ulama-ulama salaf yang dimaksud, ya, bagaimana siapa ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama atba' tabi'in, ulama-ulama setelah mereka yang masuk dalam ahli hadisnya, ahli tafsirnya, ahli fikihnya, dan seterusnya bagai bidang ilmu lainnya. Tentu itu tidak mungkin untuk diketahui dalam berapa majlis. Dengan beransur-ansur, maka hadis terus, majlis wasil ilmu, dengan satu persatu, sedikit demi sedikit, akan bertambah ilmu kita. Artinya untuk mengetahui, kita harus belajar terus. Itu intinya di situ. Ya, tidak akan mungkin baru hanya belajar beberapa kali, lalu kita dapat menguasai berbagai persoalan, mengetahui berbagai ulama, tentu tidak mungkin. Ya. Intinya, pendapat ulama adalah sebagai alat untuk membantu memahami agama ini. Tapi bukan hujjah. Oleh sebab itu, Imam Malik menyebutkan kullu yakhudhu min qawli wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak untuk diterima ditolak pendapatnya. Kapan pendapatnya terima? Jika sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dalil-dalil syar'i, sesuai dengan ijma' para sahabat, ijma' para salaf. Ya. Kemudian kapan ditolak? Bila jelas-jelas adalah menyelisih pendapat para ulama salaf. Nah, itu ditolak. Jadi kita menolak bukan menolak ulamanya, pendapatnya yang tidak benar. Maka tidak semua ulama itu artinya tidak punya kesalahan, tidak punya kelemahan. Karena setiap ulama pasti punya kekeliruan, kelupaan dan segala macamnya. Sehingga ulama sendiri pun banyak mengoreksi pendapat-pendapat mereka sendiri juga. Ya. Nah, oleh sebab itu kita selalu belajar dan kita mencoba mempelajari pendapat-pendapat ulama itu dan juga membandingkan dengan penjelasan ulama lain. Dari situ kita akan dapat melihat, ya, berbagai hujjah penjelasan mereka yang komprehensif dan yang terkumpul jelas, sehingga mendapat kesimpulan bagaimana kita memahami sebuah permasalahan tersebut. Intinya kita selalu berupaya mengosongkan waktu, menyediakan waktu untuk selalu belajar ilmu agama ini, insyaallah dengan perlahan kita akan dapat mengerti, ya, sedikit demi sedikit, beransur-ansur terus, ya, bagaimana ulama dalam mendidik umatnya, menjelaskan dalil, ya. Tidak ada ulama mengatakan orang yang menyelisih pendapatku adalah dia mubtadi, dia sesat, enggak ada seorang pun. Semua ulama, terutama empat mazhab yang masyhur itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mereka berpesan, yaitu dengan makna ungkapan mereka adalah, apabila kalian mendapati perkataanku menyelisih hadis Rasulullah SAW, tinggalkan pendapatku, ambil hadis Rasulullah SAW. Itu semua mereka sepakat dengan hal itu, ya. Kemudian nanti para ulama ada berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan hadis-hadis yang umum atau masalah-masalah kontemporer yang tidak terdapat dalil-dalil yang sharih. Nah, itu disebut nanti perbedaan-perbedaan, bisa perbedaan khilafiyah ini bada dalam masalah-masalah dalil yang mungkin hampir-hampir mirip kekuatannya. Nah, disitulah perannya para ulama. Nah, bagi kita yang talabul ilmi adalah disebut mengikuti pendapat yang lebih mengikuti dalil. Nah, dari situ kita lakukan. Dan masalah-masalah ijtihadiyah yang kontemporer, nah, kita tetap memuliakan semua pendapat dan kita melihat pendapat mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan itu cara-cara yang dijelaskan para ulama kita ketika menyikapi perbedaan-perbedaan ulama dalam menafsirkan, menjelaskan sebuah dalil. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita ini dari Khalid Abdurrahman yang bertanya, Ustadz, apa peran orang tua untuk mencetak generasi-generasi yang alim atau generasi para ulama seperti Imam Darul Qutni? Karena saat ini kami khawatir sekali generasi muslim khususnya di negara kita ini terjerumus dalam kemaksiatan dan hawa nafsu serta pergaulan yang bebas. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak agar menjadi anak yang baik? Silakan, Ustaz. Baik, tentu peran orang tua di sini yang pertama adalah kembali kepada mereka dulu. Mereka juga membekali diri mereka dengan ilmu. Bagaimana Ustaz, kami sudah dewasa, sudah punya keluarga, sekarang sibuk mencari nafkah. Tapi banyak jalan untuk tetap bisa mencari ilmu. Mengosongkan waktu, ya, untuk mendengarkan wajangan agama. dan juga meluangkan waktu dari pekerjaan-pekerjaan kita untuk siap menghadiri majelis ilmu. Itu diberbekal ilmu dulu. Saya kita di sana dapat pesan-pesan bagaimana contoh teladan dalam mendidik anak, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana memotivasi anak, bagaimana apa ajaran dan didikan yang perlu dijelaskan pada anak-anak kita. Tentu orang tua dulu. Dan langkah keduanya adalah kita mencarikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita, yang memasukkan kepada lembaga-lembaga yang melihat pendidikannya bagus, kurikulumnya yang bagus, ya, teladan di sana, kepribadian para pendidiknya bagus sehingga mendapat teladan yang baik. Yang ketiga adalah mempersiapkan, ya, kalau kita tidak mampu tentu kita juga membantu lembaga-lembaga itu dari sisi finansialnya, ya, kita mampu segi materi maka kita berikan sumbangan membantu, ya, terutama dalam masalah ketepatan dalam membayar kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua yang telah menyerahkan tanggung jawab kepada lembaga pendidikan. Itu arti di situ. Kemudian yang tidak kalah penting tentu dengan doa, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ajarkan kita di dalam doa bagaimana cara memintanya kepada Allah. Allah lafazkan dalam Al-Qur'an itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan tiga doa yang tidak pernah ditolak di antara doa orang tua untuk anaknya. Maka seorang orang tua mestinya bukan hanya selalu memikirkan konsumsi pangan sandang anaknya saja, tapi juga memikirkan bagi pendidikan agama dan doa yang selalu diberikan. Ya, bukan hanya memberikan jajanan tapi juga doa yang perlu lebih banyak untuk dilantunkan dan diudahmohonkan kepada Allah untuk anak-anak kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Mohon atas segala kekurangan dalam penyampaian materi itu pada kesempatan ini. Dan juga para teman-teman, terima kasih semua yang baik di studio 2 Cilengsi maupun studio mini istri Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.